Pembahasan kita masih berkenaan dengan mandi janabah. Masuk pada hadis yang ke-31. Qala Imam Abu Rahman al-Mahdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah ibn Umar bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau meriwayatkan hadis dari bapaknya. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayatku a'adna wa huwa yudhun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, idza tawaddaa ahadukum falyaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka silakan tidur. Hadis yang kita bacakan ini pembicaraan masih tentang mandi junub. Nah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah tidur setelah junub ataukah tidak? Nah, dikatakan para sahabat ketika itu menganggap bahwasanya hadas disebabkan janabah ini sesuatu yang besar, sampai disebutkan sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tidak mau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Walaupun Nabi mengingatkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis. Akan Nabi di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat menganggap hadas disebabkan junub ini merupakan sesuatu yang besar. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah seseorang yang junub itu tidur dalam keadaan junub ataukah tidak boleh? Nah, apabila salah seorang mendapati junub pada awal malam, bolehkah tidur dalam keadaan junub? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka tidur dalam keadaan junub. Akan tetapi untuk meringankan hadas yang besar ini, Rasulullah menganjurkan untuk berwudu. Nah, sehingga tidak ada orang yang junub dia tidur, tapi diharus supaya berwudu terlebih dahulu. Apa saja di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Yang pertama, jawazu naumil junub qala sufri idza tawaddaa. Bolehnya orang yang junub tidur sebelum mandi junub apabila dia perlu. Nah, berwudu bagi yang junub ini tidak menghilangkan hadis besar. Dikarenakan hadis besar tidak akan hilang dengan cara berwudu. Hadis besar bisa hilang dengan cara mandi wajib. Kalau seandainya tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air dikarenakan sakit, maka dengan tayamum. Adapun tidak menghilangkan hadas besar. Sehingga aku mengajari Rasulullah Alaihi Wasallam untuk berwudu bagi yang junub sebelum tidur itu bukan dalam rangka menghilangkan hadas besar, tapi dalam rangka meringankan, ya, dalam rangka meringankan hadas besarnya, yaitu dengan berwudu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ala al-khaffifu hadas hadas besar, supaya meringankan hadas yang besar ini dengan berwudu. Nah, faedah yang kedua, amal kamal alla yanama junub hatta yaghtasila. Sesungguhnya yang sempurna, seorang yang junub tidak tidur sebelum dia mandi junub. Ini yang sempurna, ya. Yang sempurna, jadi mandi sebelum tidur ketika dia junub. Ini yang sempurna. Li'ala iktifa berwudu rukhsah, dikarenakan mencukupkan dalam berwudu ini sifatnya rukhsah, keringanan, ya. Yang afdal, yang paling sempurna bagi yang junub, dia tidur sebelum berwudu, ya. Sehingga tidur dalam keadaan suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, tapi walau seandainya tidak mandi, maka dengan berwudu pun ini tidak mengapa. Sekali lagi, bahwasanya yang sempurna bagi yang junub itu mandi junub sebelum dia tidur. Nah, tapi kalau mencukupkan dengan wudu pun itu tidak mengapa. Bahkan wudu ini bagi yang junub atau tidak junub disunahkan dia wudu sebelum tidur. Jadi antara ada etika-etika sebelum tidur. Di antaranya berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, yang ketiga, masbu'iyatul wudu qabla naumil junub ila lam yaghtasil. Disyariatkannya wudu sebelum tidur bagi yang junub apabila dia tidak mandi. Ya. Tadi sebutkan tadi, berwudu bagi yang mau tidur ini hukumnya sunnah. Apalagi kalau seandainya mau tidur dalam keadaan junub, ini lebih ditekankan lagi berwudu sebelum tidur. Nah, tapi kalau dia bisa mandi lebih utama tentunya, lebih sempurna, sehingga hilang besar dan kecilnya. Yang keempat, karahatun naumi junub bila ghusl wala wudu. Makruhnya tidur seorang yang junub tanpa mandi dan tanpa wudu. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bagaimana dengan yang junub, dia mandi belum mandi, dia tidur belum mandi junub, belum juga wudu. Apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh. Makruh bagi yang junub tidur tanpa mandi sebelumnya atau tanpa berwudu sebelumnya. Nah, ini adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang ke-32, عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت dari صحابية أم سلمة istri Nabi صلى الله عليه وسلم جاءت أم سلمة امرأة أبي طلحة datang أم سلمة istrinya أبو طلحة ibunya siapa Abu Sulaim? Ibunya Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Ya. Ketika Anas berusia 10 tahun dibawa oleh ibunya Abu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya mengatakan, hal ini anak kembali yakin akan berkhidmat kepada, akan membantu. Nah, sejak 10 tahun anak kembali sudah berkhidmat kepada Nabi SAW, sudah membantu Nabi SAW sehingga pantas anak kembali mendapatkan banyak ilmu dari Nabi SAW dan juga anak kembali di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Muslim masyhur dengan ceritanya ketika menikah dengan Abu Talha. Nah, di mana Abu Talha ketika itu masih dalam keadaan kafir. Beliau ingin menikahi Ummu Sulaim. Nah, mahar apa yang dikenal Ummu Sulaim? Sebagai Islamnya Abu Talha. Ya. Beliau menawarkan kalau mau menikahi maka mahannya adalah masuk Islam. Masya Allah. Sehingga Ummu Sulaim dikenal sebagai wanita pemilik mahar yang mahal. Masya Allah ya. Perempuan pemilik mahar maskawin yang tertinggi, mahar yang termahal, yaitu Islam yang Abu Talha, sehingga Islam Abu Talha pun masuk Islam dan baik keislamannya. Beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, jaa'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Wa Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Hal ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Apakah bagi perempuan harus mandi apabila dia mimpi bahkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma iya wajib mandi apabila dia melihat ada air mani. Hadis yang kita bacakan barusan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi SAW dan beliau bertanya kepada Nabi SAW. Tatkala pertanyaannya berkaitan dengan masalah fardhi, ya, masalah kemaluan, di mana masalah semacam ini di antara masalah-masalah yang dianggap malu untuk menyebutkannya. Ya, biasanya kan malu kalau ingin bertanya berkaitan dengan masalah fardhi. Ya. Sehingga Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu memberikan mukadimah sebelum dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya untuk meringankan pertanyaan bagi yang mendengarkannya. Nah, beliau awali dengan mukadimah sebelum bertanya kepada inti permasalahan, innallaha la yastahi 'anil haq. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan hayy, maha malu. Ya, inna Allah hayyun karim. Allah itu maha malu, maha mulia, maha agung. Sehingga dengan sifat Allah tersebut jangan sampai menghalangi untuk menyebutkan kebenaran yang dianggap sebagai perkara yang malu penyebutannya. Tapi jangan sampai menghalangi. Nah, begitu pun Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang berkaitan dengan kemaluan. Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap malu untuk menyebutkannya, maka beliau membuat mukadimah untuk meringankan, ya, meringankan soal yang disampaikan kepada yang ditanyanya. Nah, di antara mukadimahnya mengatakan bahwa Allah itu tidak malu dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sifatnya sebagai Hayyun Maha Malu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, sehingga jangan sampai sifat malu yang ada pada diri kita menghalangi untuk menyampaikan kebenaran atau bertanya tentang kebenaran. Nah, malu itu pada asalnya terpuji. Nah, seseorang yang sifat malu ini terpuji. Bahkan Nabi mengatakan al-ayah usyuk batu minal iman. Kalau meninggal dalam waktu jamaah, justru hanya malu. Tatkala meninggalkan ta'lim, tatkala meninggalkan kebaikan-kebaikan, harusnya dia malu. Ya, jangan dibalik, karena sifat malu menghalanginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini suatu kesalahan dan tidak menempatkan sifat malu sesuai dengan tempatnya. Nah, begitupun perkara-perkara yang berkaitan dengan yang dianggap malu, kalau itu penting untuk kita ketahui, jangan sampai sifat malu ini menghalangi kita untuk mempertanyakannya. Nah, ada istilah malu dijaga, zat, malu bertanya, zat dijaga. Ya, kita nggak tahu jalan ke tempat. Nah, tidak ada yang membantu kita. Kalau sekarang gampang, dia tanyakan siapa, Google Map, ya selesai. Tapi kadang-kadang salah juga. Ya. Jadi kalau sekarang tidak ada yang bisa ditanya, baik itu alat-alat seperti itu, nah, kita pun malu bertanya ke orang lain. Tidak ada. Nah, barang-barang. Ya Rasulullah sallallahu ta'ala anha, tadi dia memberikan mukadimah pendahuluan terhadap soal tersebut dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak malu dari kebenaran. Setelah itu baru bertanya, apakah bagi perempuan ada kewajiban mandi apabila dia mimpi? Nah, bukan cuma mimpi maksudnya, bukan cuma mimpi. Tapi yang dimaksud adalah mimpi berhubungan suami istri. Ya. Nabi mengatakan, "Na'am alaihi al-ghuslu idza ra'at." Idza ra'at. Iya. Wajib mandi apabila melihat air mani. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini ada beberapa faedah. Yang pertama, al-mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalimu ila an jalat wa'atil ma. Sesungguhnya perempuan wajib mandi apabila mimpi berhubungan. Dengan syarat apabila keluar air mani dan dia melihat. Dalam artian, kalau ada seorang perempuan sedang tidur, kemudian mimpi, maaf saja, melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ketika bangun, tidak ada air mani. Wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya itu ada yang laki-laki, atau ada yang perempuan, ya. Sebagian menyebutkan tergantung kepada siapa yang mendahuluinya, apakah air mani laki-laki ataukah air mani perempuan. Nah, yang perempuan pun keluar air mani. Barakallahu. Di sini pun menunjukkan perempuan pun kadang-kadang mimpi, ya, mimpi berhubungan. Nah, ya, berhubungan dan keluar ayam. Walaupun mungkin pada perempuan jarang sifat, kalau pada laki-laki ya, di antara sisi balik bagi laki-laki, yaitu mimpi, ya, mimpi balik, mimpi keluar mani. Nah, tapi pada perempuan pun ini bisa terjadi. Ini berhubungan kemudian keluar mani.